Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, saya sudah menerima email saudara tentang cerita-cerita yang seputar sakaratul maut. Ada cerita-cerita juga tentang 10 sahabat rasul yang dijamin masuk surga. Nah sekarang saya tambah lagi PR buat saudara, bikin artikel ya, bagaimana Allah menjamin orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu masuk surga. Ya cari tuh ayat-ayatnya apa aja, nanti saya publish di website saya atas izin Allah di www.pisahatati.com atau di www.yusufmansur.com. Ya jadi bikin artikel ya, bagaimana orang mukmin yang punya amal saleh ya dijamin Allah masuk surga. Kita lagi bicara-bicara tentang jaminan Allah subhanallah. Kita terusin dulu ya khataman Quran kita. Sekarang masuk ayat ke-86 surah An-Nisa. Saudara kan pengen tahu ya ayat kenapa kita diwajibkan untuk menjawab salam. Jadi memberi salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Kenapa diwajibkan? Ayatnya mana kira-kira begitu? Ayatnya itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 86. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jika kalian semua diberi penghormatan dengan satu salam, maka balaslah penghormatan itu dengan balasan yang lebih baik. Kita diberi nih, assalamualaikum. Kita jawabnya apa? Waalaikumsalam. Itu namanya masih adil banget. Harusnya lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nah, ayat ini di kemudian hari harus kita jadikan ya. ini ayat bagus loh buat manajemen ya, buat perusahaan, keren banget. Kan ada CS tuh ya, CS tuh kan customer service ya. Nah dengan surah An-Nisa 86 harusnya orang Islam tuh punya yang namanya SCS. Apa tuh SCS? Spiritual Customer Service. Tapi bukan tempatnya sih kita bahas ini, cuman ya boleh lah kita dikit-dikit kita bahas. Spiritual customer service itu gimana kalau saudara cuman selamat pagi? Itu belum spiritual customer service sebenarnya. Spiritual customer service nih base dari spiritual company. Jadi saya ngembangin istilah spiritual company gitu ya. Karena perusahaan-perusahaan kemudian bergerak karena pemegang saham terbesar dan mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus juga kita bawa ke sana. Customer service di dunia ini sudah sangat berkembang sedemikian rupa. Ada satpam-satpam yang dibekali dengan permen gitu loh. Ya kan? Begitu kemudian masuk ke kantor tersebut atau ke bank tersebut atau ke kantor kita di Antv, ya seorang yang bawa anak, si satpam bilang, "Ih, cakep banget nih anak nih. Siapa namanya nih? Om punya permen." Itu udah melangkah lebih daripada sekedar customer service. Tapi spiritual kata Mas Epis, ada interaksi. Nah ayat An-Nisa 86 ini boleh juga lah saya bikin PR buat saudara ya. Saya pengen saudara ini pinter gitu. Alhamdulillah kemarin ada apa email tentang apa proses sakaratul maut yang baik. Ada kisah-kisah yang menakjubkan. Ada di Bengkulu ada seorang imam yang meninggal pada saat sujud. Ya, ada lagi kemudian. Saudara kenal Habib Abdurrahman Asyagaf atau siapa lagi di Solo itu Habib Syekh disebutnya. Habib Syekh ini kakak yang tertuanya ini memimpin salah satu bank terbesar di Indonesia ya. Nah beliau Habib Syekh ini punya ayah Masya Allah. Suatu saat ayahnya ini memberitahu kepada anaknya untuk berpakaian dengan pakaian yang paling baik, paling bagus. Pakai minyak wangi yang paling baik, yang paling bagus. Diberitahu sama ayahnya, nanti kamu akan terusin ayah ngimamin orang gitu, ngimamin jemaah. Eh bener loh, di rokat keberapa begitu ayah meninggal dunia. Jadi anaknya ini gantiin, subhanallah. Salah satu anaknya Habib Syekh. Lagu-lagunya ini di sholawatnya beliau, Masya Allah nih, di Indonesia luar biasa nih. Salatun bisalamil mubin. Ini dia nih lagunya. Linuktatit ta'in Ya Gharami. Kalau ngaji tuh ya, sampai 250 ribu orang. Nanti kebayang gak sih? Saya pernah ceramah ikut beliau ini. Waduh, ini orang udah gak kelihatan ujungnya di mana. 250 ribu sekali turun orang ke jalanan. Ada lagi saya punya sahabat, 12 bersaudara. 12-12 ini hafiz Quran. Dan semuanya menjadi imam, bukan imam di Indonesia, tapi imam di Tanah Suci. Imam di Arab, di Makkah dan Madinah. Sehingga ayahnya beliau digelari dengan Abul A'immah. Abul A'immah, bapaknya para imam. Apa rahasia beliau nih? Kok sampai kemudian memiliki 12 anak? Subhanallah, ternyata selama hidupnya dia tidak pernah meninggalkan masjid. Sepanjang hidupnya atalan sampai sekarang, saya ketemu beliau. Jadi alasan beliau tidak mau meninggalkan apa kampung halamannya, tidak mau meninggalkan keluarganya, karena dia cinta sama masjid. Jadi paling susah nih bapak dari 12 anak ini, salah satu anaknya ngaji di Antv kan, namanya Syekh Muhammad. Nah, Syekh Muhammad ini bapaknya kayak begini modelnya, nggak mau ninggalin masjid. Kalau kita kan kalau nggak dijagain sama Allah sholat Jumat, nggak bakalan ke masjid. Alhamdulillah gitu. Indonesia, Islam, ya punya namanya sholat Jumat. Jadi kita kayak apapun kita ya insya Allah lah, kita ke masjid lah gitu. Abul A'immah gelarnya. Ada lagi kisah yang terima kasih Allah sudah sampaikan kepada saya atas Allah. Kisah seorang ayah di Lampung, ya, yang masjidnya itu nanjak. Nanjak masjidnya itu karena gunung, bukit. Ayahnya ini terkenal sekali dengan selalu menjaga sholat berjamaah. Hingga kemudian Allah hadiahkan sakratul maut yang indah betul. Satu bulan menjelang meninggalnya, ayahnya ini hanya bisa terbaring lemah di atas tempat tidur. Awalnya dipaksakan ke masjid, sampai akhirnya nggak bisa lagi benar-benar ke masjid. Nah, satu bulan menjelang sakratul mautnya itu, ayahnya ini di jam-jam sholat selalu menjawab salam. Waalaikumsalam. Sampai putrinya beliau, ya, diantara Ibu Misi yang mengirimkan email ini, mengatakan kepada saya, Ustadz, waktu Abah itu ngomong waalaikumsalam, kita tuh pada bingung, Abah ini siapa yang memberi salam, karena nggak ada. Lalu Abah ini bilang, ya saya siap gitu. Selama beberapa waktu nih, sampai satu bulan, itu setiap lima waktu selalu menjawab waalaikumsalam. Ternyata rahasianya apa? Diceritakan sama si Abah, setiap menjelang sholat itu ada malaikat yang menjemput dia untuk sholat di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Dan meninggalin juga dalam keadaan enak. Nah, jaminan pada saat sakratul maut ini bisa diminta sama kita dengan cara kita berdoa. Jadi saudara jangan lupa, jangan cuma minta tambah rizki, tambah gaji, naik jabatan, bagus karir, dijaga, dilempengin usaha. Tapi minta juga lah, ya Allah, inna nas'aluka bihusnil khatimah. Inna nas'aluka husnal khatimah. Kami minta ya Allah husnal khatimah. Doanya nanti saya catatin setelah yang berikut ini. Silakan. Oke, ini doanya saudara. Jangan sampai ditinggal ini doa ya. Allahumma, silakan dicatat atau pakai handphone saudara. Inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami minta kepadamu keselamatan di agama kami, di dunia kami, dan di akhirat kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi. Dan bukan cuma sehat lo afiah ini, tapi badan yang enak dibawa ibadah, enak dibawa zikir, enak dibawa kemudian berselawat, baca Quran. Wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi war rizqi. Ya, wa afiatan fil jasadi, dan afiat di dalam jasad. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahan di ilmu dan rizqi. Wa taubatan, nah masuk nih konten, qoblal maut, pertaubatan sebelum matinya. Wa taubatan qoblal maut, warahmatan indal maut. Warahmatan indal maut. Dan kemudian kasih sayang, kemudahan, kelembutan pada saat kematian itu datang. Wa maghfiratan dan ampunan ba'dal maut, setelah kematian. Ini doa jangan sampai absen dibaca setelah sholat. Kalau saudara-saudara selalu melihat saya misalkan setiap habis sholat ya ngambil yang wajib-wajib, dalam tanda petik maksudnya amalan yang wajib, terus pergi, itu saya selalu baca nih sambil jalan juga. Insya Allah, nama Allah istiqomahkan gitu. Karena ayat ini, apa doa ini penting. Ilustrasi kemarin masih ingat, ente beli handphone tuh sebenarnya handphone asli bergaransi. Tapi Masya Allah, ente lupa naruh kwitansi, ente lupa naruh kartu garansi. Kan kadang-kadang kita suka lengah tuh ya sama bekas bekas kotaknya tuh ya. Ternyata begitu rusak, date-nya tuh tertanggal misalkan 16 Agustus, lah rusaknya 14. Kan masih ada jeda nih 15, tapi Masya Allah gitu. Gara-gara kita gak bisa munculin kwitansinya, munculin kemudian kartu garansinya, ditolak nih. Oh gak bisa Pak kalau gak ada kartu garansi, enteng banget dia ngomong. Tapi saya beli di sini loh, Bapak kenal saya kan? Enggak Pak, saya gak kenal, udah selesai. Nah, doa ini salah satu kita meminta garansi itu. Minta dong kwitansinya, kira-kira begitu. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah kita mati nanti. Maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina, ya Allah bimbinglah kami, hawin alaina fi sakaratil maut, di sakaratul maut kami nanti ya Allah. Ini ada seorang guru namanya Syekh Abdullah Pak Abdurrahman gitu di Madinah. Dua minggu sebelum meninggal dunia, salah satu muridnya beliau pernah juga ke Antv, Syekh Sholah namanya. Ini guru di Masjid Nabawi, hadir juga pada saat wisuda Akbar dan Indonesia menyimak, Syekh Sholah namanya. Nah ini gurunya beliau nih, dua minggu menjelang meninggal tuh gak bisa bicara, gak bisa bicara. Pas hari menjelang meninggal dibawa ke rumah sakit di Madinah. Tiba-tiba begitu masuk maghrib, dia ngumpulin orang-orang. Keluar nih mulutnya, suara, dari mulut keluar suara. Lalu dia baca tuh Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ya Allah ya salam sampai menjelang subuh, An-Nas. An-Nas kemudian selesai, meninggal dunia. Oh, subhanallah. Ada tuh orang yang kayak begitu, ha? Kan kita kalau tidur di atas kita majalah apa itu? Kita mau tidur, kita baca, ya insya Allah ya, walaupun kita baca buku-buku biasa, asal kita bismillah kan namanya ibadah, kan? Jangan sampai di atas badan kita, waduh, kita meninggal pas lagi pakai masker bongkoang. Masker bongkoang kita pakai, ha? Kita ngelempengin badan, maksud hati 15 menit bangun, ternyata bablas. Begitu bangun, ada sosok lain yang kita gak pernah lihat itu di muka bumi. Eh, siapa lo? Dia bilang, nah lu siapa yang masuk sini? Aduh, kuburan nih. Bukan di kamar lo lagi. Subhanallah. Inilah, fi sakaratil maut kita minta dibimbing oleh Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Wan najata minan nari. Dan keselamatan dari api neraka. Wan najata minan nari wal afwa indal hisab, dan maafmu ya Allah ketika kemudian hari hisab itu digelar. Wah, ini doa dah. Kalau ente layangin doa ini, maka ente akan berhak mendapatkan apa? Mendapatkan perlindungan atas sakratul maut yang buruk. Kemarin kita bahas bagaimana Jibril alaihi salatu wasalam akan mendatangi kita semua pada saat kita nanti sakratul maut. Siapa yang kemudian dibentangkan sayap kanan, ya sorga-sorga itu mereka lah yang kemudian soleh. Atau gak apa-apa pelaku korupsi, pezina, hebat, eh? Pendorhaka. Kok gitu Ustaz? Iya, yang sempat bertobat. Ente-ente yang lagi suci, lagi benar, lagi tobat, jangan belagu juga. Hak Allah itu memaafkan siapa yang dari hamba-hambanya bertobat. Makanya ya berbahagia Allah bilang orang-orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Orang lain gak pernah merasain zina loh, dia ngerasain. Tinggal tobat doang, susah amat sih. Tapi kalau yang didatangi adalah ya orang yang belum bertobat, kerjanya masih di tempat maksiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Badannya masih berlumur dengan harta haram, belum sempat dipulang-pulangin, belum sempat minta maaf. Dia lagi ngambek sama lakinya, dia lagi marah sama bininya, lagi nipu orang tuanya. Dia mati, Jibril itu datang ya dari sisi yang kiri. Lalu dibentangkan itu sayap yang kiri, lalu tampaklah kemudian neraka bertingkat-tingkat. Lalu dibilang sama si Fulan, ini ya Fulan, hadza manzilatu finnar. Jahannam wa bi'sal masir. Eh Fulan, ini tempatmu di neraka. Saking ngerinya nih orang, ketika nyawa sudah di sini nih. Nih, udah di tenggorokan, saking ngerinya, Rasulullah bilang, menghitam dia punya wajah. Sekali lagi pemirsa, ini buat ente, bukan buat orang. Jangan kemudian lihat, oh, kayaknya kiri ini orang nih. Jangan begitu, urusannya buat ente doang. Jangan-jangan begitu. Oh, subhanallah ya, yang megang rahasia itu tukang mandiin mayat, bos. Makanya tukang mandiin mayat itu kenapa syarat nomor utamanya adalah dia menjaga aib. Karena repot tuh kalau tukang mandiin mayat gak jaga aib. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kita teruskan setelah yang satu ya. Di episode kali ini dan kemarin sampai beberapa hari ke depan, jaminan yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata jaminan supaya utang kita lunas. Bukan cuman badan kita disehatin, penyakit kita disembuhin, pekerjaan kita Allah berikan, usaha Allah majuin. Nah, kita pun harus minta yang begini-gini. Bagaimana Allah mengatakan kepada kita, siapa orang yang membaca Allahumma ajirna minan nar? Tujuh kali. Ini Albani mendaifkan ya, tapi ada lima imam lain yang kemudian menganggap hadis ini hasan, tidak daif, jadi boleh kita amalkan. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lindungi kami dari neraka. Tujuh kali. Kapan? Ba'da subuh, ba'da asar. Ba'da subuh sama ba'da maghrib. Kalau kita baca 7 kali ba'da subuh, 7 kali ba'da asar, kita dijamin sama Allah enggak bakal masuk neraka. Jadi neraka yang kemarin saya cerita itu bergelegak melewati rombongan orang-orang di padang mahsyar, udah pengen ngambil aja itu orang yang lagi di padang mahsyar, padahal hari hisab belum digelar. Yang ditarik oleh 70.000 tali kekang, setiap tali kekang itu 70.000 malaikat Allah. Sebagai gambaran saudara, satu malaikat Allah ini besarnya melebihi jagat ini. Ente tahu tuh cerita waktu Rasulullah ditimpuk di Taif kan? Malaikat Jibril datang kan? Apa kata Jibril? Tuhan telah memerintahkan kepada aku, kalau engkau mau, gunung-gunung di Taif ini aku timpakan ke mereka. Itu kan berarti kayak apa gitu tuh gunung di Taif? Padahal kan gunung di Taif ini, Masya Allah Pak, kalau ente udah pernah itu umrah, bergeser dari Mekah sedikit, satu jam kira-kira begitu. Itu tampak itu pegunungan Taif itu lebih besar daripada pegunungan Puncak gitu. Kira-kira kalau kita Gunung Sewu tuh, Gunung Seribu, gunungnya banyak gitu. Lah itu Jibril nawarin, Allah udah menyuruh saya untuk menimpakan ini. Pengen tahu bagaimana besarnya Jibril alaihissalatu wassalam ketika Mi'raj Rasulullah ya. Langit 1 2 3 4 5 6 7 itu kan dari mulai Mekah, Palestina, naik kemudian ke langit ketujuh kan bareng-bareng Jibril lah. Tapi begitu kemudian di Muntaha, Muntaha ini berarti in the end terminal, di terminal akhir. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, itu di surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, setelah melihat Jibril dengan bentuk yang lain, di mana 'inda sidratil muntaha. Saudara sering dengar kan kalimat sidratul muntaha itu apa sih? Sidratul Muntaha ini ujungnya dunia. Indaha Jannatul Ma'wa, surga yang paling dekat dengan ujungnya dunia namanya Jannatul Ma'wa. Ah, pada saat di sini Jibril berhenti. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, engkau saja yang melanjutkan perjalanan ke aras Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah nanya, "Kenapa Jibril engkau tidak melanjutkan perjalananmu?" Di saat itulah Jibril menampakkan wujudnya yang asli, segede-gedenya gitu, sampai menutup barat dan timur, menutup kanan dan kiri, ketutup semua. Lalu Jibril bilang sama Muhammad sallallahu alaihi, "Ya Muhammad, badanku yang segede gini nih, kalau aku melangkahkan saja kakiku sekali lagi, maka seluruh badanku akan terbakar. Cuman engkau ya Muhammad yang diizinkan naik ke arasy Allah Subhanahu wa taala." Allahumma shalli ala Muhammad. Kita terusin ceritanya ya. Besok ya, biarin dah spot lewat dulu. Ya, mudah-mudahan lensa olahraga ini menjadi ibadah buat kita semua. Orang-orang menjadi berolahraga, menjadi rajin. Ya, kita berdoa. Mudah-mudahan sakratul maut kita, sakratul maut yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Walhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.